Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. Saudaraku sekalian, hadirin yang kami cintai dan kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita agamanya yang mulia ini sebagai bentuk anugerah ataupun pemberian yang paling baik, taufik darinya subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana agamanya ini adalah agama yang tidak didapati padanya sedikit pun daripada kekurangan. Agamanya adalah agama yang sempurna. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridai Islam ini sebagai agama kalian. Tentunya ayat ini tidak asing lagi bagi kita semuanya, dan tentunya ayat ini tidak ada yang tidak dihafalkan oleh kita. Namun tentunya bersamaan dengan itu, dalam ayat tersebut ada bimbingan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya, yang tentunya kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar merenungi sebenarnya dari ayat tersebut, dan agar tentunya bisa merealisasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya atau Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah subhanahu wa ta'ala utus, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mendatangkan beliau sebagai Nabi dan Rasul, tentunya merupakan anugerah yang besar dan taufik yang besar bagi kita hamba-hamba Allah dan bagi kita pengikut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai nabi dan rasul, wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan jelas menyatakan tentang keberadaan nabinya, bahwa dia adalah sebagai anugerah yang terbesar bagi umat ini, bagi kaum mukminin. Laqad manna Allah 'alal mu'minin itba'a fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalal mubin. Disebutkan oleh Allah bahwa nabi dan rasul yang mulia ini sebagai bentuk anugerah dari Allah kepada kaum mukminin, sebagai bentuk pemberian yang besar, sebagai bentuk nikmat terhadap mereka kaum mukminin, di mana dengan ayat tadi disebutkan dari tugas yang mulia beliau dan sebab dan maksud diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita pada saat sebelum diutusnya beliau, atau manusia sebelum diutusnya beliau, dalam keadaan kesesatan dan kegelapan dari akidah dan keyakinan ataupun agama mereka. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya juga dengan demikian nabi dan rasul yang diutus ini agar sangat kita nikmati dan sangat kita syukuri keberadaannya, pengutusannya, yaitu dengan mengikuti sepenuhnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan merealisasikan apa saja yang menjadi bentuk ajaran beliau, bimbingan beliau kepada kita semua. Demikianlah agama ini. Demikianlah Allah tabaraka wa taala mengutus nabinya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama ini. Tentunya kalaulah kita semua sepenuhnya menjalani dengan sebenar-benarnya, maka akan didapati seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjalankan agama ini sebenar-benarnya, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang indahnya agama ini, tentang baiknya agama ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan keindahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bahwa dia suka dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah dan menyenangi keindahan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, para ulama dengan berbagai disiplin ilmu mereka, dan tentunya mereka yang terdepan adalah ulama ahlul hadis, para fuqaha, mereka berupaya untuk menerangkan tentang apa yang diinginkan dan apa yang didapatkan dari hadis tersebut, dari fawaid, dari berbagai macam faedah, dari berbagai macam manfaat, dari berbagai macam ilmu yang didapatkan padanya. Dan tentunya yang paling pertama mereka dapatkan bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ini mengajarkan kita untuk kembali kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan pada dirinya, mengajarkan kepada kita keindahan, mengajarkan kita di dalam beragama di atas keindahan agama tersebut. Karena tentunya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah, tidaklah mendatangkan agama yang sebaliknya, tidaklah mendatangkan agama yang menyelisihi apa yang dia sifatkan pada dirinya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mendatangkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala utus nabinya tersebut dengan agamanya. Kita dituntut untuk mengamalkan Islam dengan indah, dengan baik, sehingga nampaklah Islam itu dengan indah, nampaklah Islam itu dengan baik, nampaklah Islam itu dengan benar. Tetapi kalau kita mengamalkan yang sebaliknya, bahkan mendatangkan yang selainnya, maka akan nampak apa yang diinginkan dengan keindahan Islam, apa yang diinginkan dengan baiknya Islam, tentunya tidak akan tergambarkan, dan bahkan sebaliknya akan mencoreng dan akan menyebabkan kesan-kesan jelek muncul dan tuduhan-tuduhan yang jelek muncul, dan Allah tabaraka wa ta'ala berlepas diri dari hal tersebut. Demikian pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula kaum mukminin seluruhnya yang menegakkan dan menjalankan Islam dengan baik dan benar, indah sebagaimana yang dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan juga ad-dinu sam, agama itu ringan dan penuh kemurahan, sehingga tentunya dari keadaan ringan penuh pemurahan kepada yang lainnya, kemudian dikatakan agama itu mudah, itulah yang diinginkan dengan keindahan Islam. Itulah yang diinginkan dengan keindahan Islam. Bahkan siapa yang menyelisihi dan mendatangkan sebaliknya, yaitu memberat-beratkan agama ini, membawa agama ini yang tadinya indah, mudah, murah, sehingga setiap orang bisa memeluknya, masuk ke dalamnya, dan mendapatkan kebaikan di dalamnya, akhirnya mereka lari, enggan, dan mereka tidak lagi simpatik sama sekali dengan Islam. Maka sebagaimana tadi kita katakan, orang ini tidak mengamalkan Islam dengan indah, dengan mudah, dengan baik, dengan benar, itulah yang dikatakan menyelisihi dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari agamanya ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan agar mereka yang membawa agama ini membawanya dengan mudah. Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Dalam riwayat, saddidu wa qaribu. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mudahkanlah agama ini. Ketika engkau menawarkan kepada manusia, mudahkan, jangan engkau mempersulit. Tarik mereka untuk masuk ke dalam agama ini. Jangan engkau membuat mereka lari dari agama ini. Benarkanlah langkahmu di dalam memanggil manusia untuk masuk ke dalam agama ini. Bawalah mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pesan. Demikian pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada kita umatnya. Agar berjalan di atas agama ini dengan benar. Yaitu dengan asal agama ini, bahwa agama ini mudah, indah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sehingga itu juga Islam menentang dan tidak membenarkan segala macam bentuk penyimpangan yang memalingkan manusia dari Islam yang mudah tersebut. Dengan membuat mereka susah. Dengan membuat mereka berat. Atau bahkan menakut-nakuti mereka dengan Islam yang indah tersebut. Yang seharusnya dengan keadaan Islam yang indah ini, manusia menjadi tertarik. Bahkan kita secara pribadi, dulunya ketika kita belum mengenal hidayah Islam, atau belum mendapatkan hidayah yang membimbing kita untuk berjalan di atas agama ini dengan baik dan benar. Kalau seandainya kita dapatkan agama ini berat, kalau seandainya kita dapatkan agama ini menyulitkan, tentunya kita tidak akan mudah dan dengan ringan masuk ke dalam agama ini. Dengan mudah dan ringan menerima agama ini. Tetapi yang kita dapatkan adalah kemudahan agama ini. Kita dapatkan pemurahnya agama ini. Indahnya, baiknya. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk masuk dan menerima agama ini. Kalau demikian keadaan kita, maka keadaan manusia pun juga demikian. Mereka yang kita ingin tarik, mereka yang kita ingin mengajak untuk masuk ke dalam agama ini, mereka bisa saja mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keindahan yang kita tawarkan, dengan kebaikan Islam yang kita tampakkan. Maka tidak dibenarkan kepada kita untuk memberat-beratkan agama ini. Innad dina yusrun wala yusadda dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan dengan agama ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, dilarangnya bagi kita untuk bersifat melampaui batas di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Hati-hatilah kalian dari melampaui batas di dalam agama ini, Karena siapa saja yang melampaui batas di dalam agama ini, maka dia pasti binasa. Karena orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan mereka memberat-beratkan agama ini. Atau memberat-beratkan agama yang Allah datangkan kepada mereka. Iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian terhadap sifat melampaui batas. Memberat-beratkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya. Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membimbingnya. Rasulullah pun pernah bersabda dalam hadis yang sahih tentunya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka mereka yang memberat-beratkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Celaka mereka. Celaka mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan mereka celaka karena mereka telah menyelisihi asal agama ini dengan pengutusannya atau dengan pewahyuannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana agama ini Allah subhanahu wa ta'ala inginkan mudah dan Allah tidak menginginkan keberatan padanya. Orang yang memberat-beratkan agama niscaya jauh daripada kemudahan dan keindahan agama. Jauh daripada kebaikan agama. Kenapa demikian? Telah dikatakan mereka binasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarh Sahih Muslim ketika melewati hadis tadi, halakal mutanatti'un, beliau mengatakan al-mutanatti'un muta'ammikun, al-ghalluna al-mutajawizun, al-mutajawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Mereka yang dikatakan halakal mutanatti'un oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah muta'ammikun. Mereka adalah orang yang berdalam-dalam sehingga ghaluna, melampaui batas, melewati batas dari batas yang ditetapkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam perkataan mereka dan baik itu dalam perbuatan mereka. Baik dalam perkataan mereka ataupun baik dalam perbuatan mereka. Karena itu, agama ini yang asalnya indah, asalnya mudah, baik lurus, kalau sampai digeserkan dari asalnya ataupun disimpangkan dari asalnya, dipalingkan dari apa yang diinginkan oleh agama tersebut, maka akan didapati suatu hal yang menyelisihi dan melampaui batas. Masuknya kaum muslimin ke agama ini dulunya dikarenakan indahnya agama ini. Karena baiknya agama ini. Tetapi didapati sebagian orang di zaman ini menyebabkan mereka enggan, menyebabkan manusia enggan masuk ke dalam agama ini. Tidak simpatik dengan agama ini. karena mereka yang mengajak kepada keberatan yang tidak diinginkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggambarkan bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala itu sulit. Bagaimana agama Allah itu adalah agama yang membawa sifat-sifat kekerasan. Bagaimana agama Allah itu adalah agama yang membawa kepada penghalalan tertumpahnya darah. Atau yang sejenisnya dari berbagai macam kerusakan yang mereka gambarkan Islam itu dengan jelek karenanya. Ini tentunya tidaklah seperti sebagaimana awalnya Islam yang dibawa oleh Salafun Salih, para sahabat yang menawarkan keindahan, menawarkan kebaikan, sehingga masuklah mereka berbondong-bondong ke dalam Islam karena keindahan dan kebaikan tersebut. Dengan keterangan-keterangan ini, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, perlu menjadi catatan bagi kita semua bahwa kita orang yang beragama, orang yang ingin menawarkan kebaikan Islam kepada yang lainnya, atau orang yang mempunyai tanggung jawab menawarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menginginkan kebaikan agama ini, maka hendaknya kita kembali kepada asal agama tadi. Kembali kepada apa yang telah dibimbing dan telah diajarkan kita oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang baiknya dan indahnya agama ini. Dan hendaknya kita memulai dari diri kita. Tidak dibenarkan kita memberatkan yang lainnya sementara kita pun tidak ingin diberatkan. Sifat asal kita ingin mudah. Sifat asal kita ingin dimudahkan urusannya. Maka siapapun dia, pasti dia ingin kemudahan. Dan kemudahan itulah yang indah. Kemudahan itulah yang indah. Kalau demikian, maka demikianlah pula saudara-saudara kita. Mereka juga ingin dimudahkan. Mereka ingin diarahkan kepada apa yang lebih baik, lebih menenangkan diri mereka dengan agama yang ditawarkan. Karena niscaya, kalau kita tidak membawa dengan apa yang ada dari asal agama tadi, mereka akan lari. Dan mereka tidak akan mau menerima agama ini. Agama itu mudah. Tawarkanlah kepada mereka dengan kemudahan, keindahan, sebagai bentuk pengetahuan yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam agama itu saja Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kemudahan dalam banyak perkara. Kemudahan dalam banyak perkara. Kita perlu mengetahui kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya akan didapati. Kita akan mengamalkan agama ini dengan baik dan benar. Di antara kemudahan tersebut, banyak di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu yang dikatakan rukhsah. Suatu yang dikatakan rukhsah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kalian suatu yang ringan, yang mudah, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian suatu yang sulit. Allah juga Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa." Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, keringanan, khafif. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga menciptakan kalian dalam keadaan kalian lemah. Asal kalian adalah lemah, khuliqal insanu dha'ifa, maka kita dapatkan dari kemudahan yang pertama di dalam Islam, banyak sekali di sana diberikan suatu yang sifatnya rukhsah. Misal, dari rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau bepergian, safar, dalam keadaan puasa wajib mesti kita tegakkan, tetapi dengan posisi ingin safar, lantas kita diringankan oleh Allah untuk berbuka puasa bahkan ketika kita tidak mampu untuk berpuasa. Suatu dosa yang kita dapatkan kalau kita beratkan diri kita untuk berpuasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Laisal minal bir as-siyamu fis safar." Bukanlah dari kebaikan seorang berpuasa ketika dia bepergian. Dari rukhsah kita boleh tidak berpuasa. Kalaupun nantinya, karena ini adalah puasa wajib, maka kita ganti di hari yang lain sebagai bentuk qadha. Bahkan orang yang mengambil rukhsah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Allah cinta siapa yang menjalankan rukhsah yang Allah berikan padanya, sebagaimana Allah juga benci kalau dia menjalankan dan mendatangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bahwa agama kita memberikan keringanan. Seperti contoh puasa tadi. Contoh yang lain, salat. Salat yang kita tunaikan 5 kali sehari, Ketika kita juga safar misalnya, yang seharusnya salat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, lantas kemudian isya 4 rakaat, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan syariatnya 2 rakaat. Kemudian orang yang safar, yang dalam perjalanan, dalam sairnya, dalam perjalanannya, dia mendapatkan keberatan untuk menunaikan tepat waktunya, sehingga dia harus menjamak, mengakhirkan ataupun mentakdimkan, maka dia diberikan keringanan oleh Allah, sehingga dia pun bisa mengumpulkan sholat yang telah diringankan baginya menjadi 2 rakaat, dikumpulkan secara bersamaan untuk dia, dia tegakkan dalam satu waktu, baik takdiman atau ta'khiran, baik dia kumpulkan di depan ataupun dia kumpulkan di akhirnya, baik duhur dia tegakkan kemudian dia jamak dengan asar, ataupun asar dia kumpulkan dengan duhur, sehingga ini yang dikatakan oleh para ulama keringanan bagi mereka, keringanan bagi umat ini. Juga Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan agama ini dengan pokok perkaranya, al-aslu fil asya' ibah. Asal perkara segala sesuatunya itu adalah ibah. Ketika seseorang mendapatkan keterangan ini, tentunya dia akan dengan mudah mengamalkan amalan atau mengerjakan pekerjaan, karena asal sesuatu itu adalah ibah. Asal sesuatu itu adalah ibah. Dibolehkan. Kemudian nanti telah datang keterangannya, atau apabila datang keterangannya dari agama ini bahwa ini tidak boleh, ini dilarang, barulah kemudian hal tersebut dilarang dan ditinggalkan. Karena itu, apa yang haram dari agama Allah disebutkan dengan rinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dengan rinci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Juga disebutkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang halal tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rinci. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dengan bentuk umum. Dikatakan oleh para ulama tujuannya untuk meringankan manusia dengan agama ini. Mereka tidak terbebani dengan banyaknya yang halal, banyaknya yang boleh, dan sedikitnya yang haram. Karena asal agama ini adalah ibah. Atau apa yang asal dalam agama ini dikatakan, al-aslu fil asya' ibahah. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Keringanan yang lain yang menunjukkan keindahan Islam, yang namanya kesalahan, kelupaan tidak dinilai oleh suatu dosa, bahkan suatu yang bentuknya keterpaksaan tidak dinilai sebagai suatu dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bentuknya keterpaksaan adalah Ammar. Yang dia mengucapkan kalimat kufur. Tetapi kemudian apakah dia dikeluarkan dari Islam? Bahkan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga membaca ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, ampuni kami, jangan engkau azab kami, siksa kami, inna sina au akhtana, kalau kami lupa ataupun kami khilaf. Nusyan adalah sifat manusia. Nusyan adalah tabiat manusia. Pelupa. Sehingga suatu waktu mungkin mereka lupa. Berpuasa mereka lupa bahwa mereka berpuasa sehingga mereka makan dan minum. Tetapi lupa. Apakah dinilai dengan suatu dosa? Dan kemudian dia diberikan azab karenanya, karena lupanya? Tidak. Karena dia lupa, dimaafkan. Bahkan apa yang dia telah makan, dianggap itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa menegakkan sholat. Dia kira sekarang belum masuk waktu duhur, sementara sudah lewat waktu duhur, dan bahkan telah masuk waktu asar. Lupa. Apakah di sini dia diberikan dosa dan tidak boleh lagi dia menegakkan sholat? Tetapi dengan lupanya dia ada hukmul qadha. Dia mengqadha sholat. Yaitu ketika dia ingat, dia tegakkan. Demikian dengan hukum al-khata'. Seorang dengan tanpa maksud dan tanpa sengaja kemudian menyebabkan kematian satu jiwa. Dia tidak ada maksud, dia tidak ada tujuan. Terjadi khata' yang kalau di dalam hukum Islam melenyapkan satu jiwa itu akan dikisos. Tetapi dengan khata' dia tidak dikisos. Demikianlah keringanan yang itu menunjukkan indahnya agama ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berbagai macam yang kita dapati bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap agama ini. Di antaranya bentuk keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan banyaknya dosa kita, kemudian dengan satu kali kita meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun apa? Memaafkan. Kalau ini bukan keringanan, apa namanya? Kalau bukan indahnya agama ini, apa penyebutannya? Inilah di antara bentuk-bentuk keringanan yang Allah berikan dengan agama ini. Maka tidak boleh bagi kita umat Islam yang mengaku berislam lantas mencoba memberatkan agama ini baik kepada yang lainnya, demikian pula kepada diri kita. Pernah suatu waktu ada seorang yang bernazar untuk menjemur dirinya di siang panas terik matahari. Kata Rasulullah, ada apa dengannya? Dikatakan dia bernazar. Maka kata Rasulullah, dia tinggalkan hal tersebut. Karena Allah kalau ingin mengadab melebihi apa yang datang daripada adab tersebut. Allah menginginkan keringanan, kemudahan. Allah tidak menginginkan suatu yang memberat-beratkan terhadap agama ini. Demikian indahnya dan mudahnya Islam. Dan baiknya Islam. Ketika didapati seorang ingin melempar jumrah dengan memakai batu yang lebih besar, Abdullah bin Abbas mengatakan yang disunnahkan itu demikian, dengan mengambil batu kerikil yang kecil. Tetapi maksud dan tujuan orang ini memakai batu yang besar agar lebih mantap katanya. Lebih mantap melempar. Cuman yang diajarkan dengan memakai batu kerikil yang lebih kecil. Ukuran batu untuk melempar jumrah. Karenanya beliau mengatakan sebagaimana tadi dikatakan, iyyakum wal ghuluwa, kata Rasulullah, fa innaman ahlaka man qablakum al ghuluwu fid din. Hati-hatilah kalian dari melampaui batas. Karena banyaknya orang jatuh ke dalam kebinasaan, jatuh di dalam kehancuran seperti orang-orang yang terdahulu. Karena mereka melampaui batas terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangankan kepada yang lainnya, kepada diri kita sendiri, kita dilarang untuk memberat-beratkan diri kita. Masuknya para sahabat yang notabene mereka dulunya adalah ahlul kitab. Di antara sebab masuknya mereka melihat keindahan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mudahnya agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu telah datang dari nas, baik kitabullah, baik sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah kita dapatkan bagaimana amalan daripada salafus saleh, yang dengannya nampaklah Islam itu dengan indah, dengan mudah, dengan benar di luar. Sana banyak yang menggambarkan apa yang tidak benar. Maka jangan sekali-kali kita melihat apa yang di luar sana. Tetapi ambillah apa yang telah datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang juga telah datang dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah dijalankan dan diamalkan oleh as-salafus salih. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita bermuamalah, terlebih lagi di dalam kehidupan kita menjalankan aktivitas dakwah ilallah, maka sifat Islam indah, sifat Islam mudah, sifat Islam itu lurus, perlu kita camkan dan kita tanamkan. Perlu kita camkan dan perlu kita tanamkan. Karena sangat dikhawatirkan gambaran-gambaran yang jelek dari kita. Karena tidak pahamnya kita dan tidak mengertinya kita terhadap Islam yang indah dan benar dan mudah tersebut. Bahkan sebaliknya, dakwah yang hak menjadi dakwah yang diingkari oleh manusia. Agama yang benar menjadi agama yang ditakuti oleh manusia. Apa yang lurus daripada sunnah dijadikan suatu momok yang menakutkan. Karena itu, ketika kita bermasyarakat dengan masyarakat kita, kaum muslimin, manusia secara umum, kita mendakwakan agama ini, kita menjalankan agama ini, maka jalankanlah dengan apa yang telah dibimbing. Tidak salah kalau dikatakan, bagi siapa yang ingin berjalan di atas agama ini, fa'alaikum bil'atiq, maka kembalilah kalian kepada pendahulu kalian yang saleh. Kenapa demikian? Tentunya seperti apa yang telah kita jelaskan tadi. Kita dapati mereka menjalankan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan lurus, dengan baik, dengan benar, dan dengan menawarkan kemudahan, keindahan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kita kepada mereka. Kita melihat bagaimana mereka bermuamalah. Kita melihat bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka berdakwah. Dan walhamdulillah, kita juga tidak disulitkan untuk melihat mereka, keadaan mereka yang jauh. Tetapi ada yang mungkin sekarang ada di hadapan mata kita, yaitu dari para ulama kita, para ulama ahli sunnah yang senantiasa membimbing kaum muslimin, atau mereka yang ingin berjalan di atas agama dengan baik dan benar. Bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menawarkan agama Allah, kita dapati mereka tidak lepas daripada memudahkan, meringankan manusia, sehingga mereka pun tertarik dan menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tentunya hal ini kita bisa dapatkan dari mereka yang masih hidup sekarang ini, atau mereka yang baru-baru saja wafat, dengan dakwah yang masih teringat dan masih hangat di sisi kita. Dakwah mereka, dakwah mudah, dakwah yang indah, muamalah yang baik, muamalah yang benar, muamalah yang lurus. Inilah yang harus kita ketahui, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan itulah indahnya Islam. Itulah benarnya dan mudahnya Islam. Adapun apa yang didapati dari perbuatan-perbuatan kita yang membuat manusia lari, membuat manusia tidak betah dan tidak bisa tahan, baik itu dengan muamalah kita, baik itu dengan penawaran agama yang kita tawarkan kepada mereka, itu karena kita tidak membawa Islam itu sebagaimana mereka membawa. Juga yang penting untuk kita ketahui, bahwa mereka para ulama dari berbagai tempat wilayah, mereka tentunya melihat keadaan dan kondisi manusia di tempat mereka masing-masing. Mereka melihat keadaan dan kondisi manusia di tempat mereka masing-masing. Sehingga mereka berdakwah, melihat dengan kondisi yang ada. Tidak mereka menawarkan dengan menyelisih kondisi yang ada. Tetapi bukan berarti mereka menyelisih apa yang diajarkan dan dibimbing oleh Islam yang benar dan mudah tersebut. Melainkan mereka dengan kondisi yang ada menempatkan seperti inilah yang seharusnya diamalkan, ditegakkan dengan kondisi dan keadaan demikian. Karenanya didapati di antara para ulama tersebut di berbagai tempat dakwah mereka qabulan linnas, diterima oleh manusia, diterima dengan baik oleh manusia, diterima oleh kaum muslimin. Kalaupun tidak kita katakan bahwa bukanlah kita sekedar memperbanyak, tetapi membawa manusia agar mereka menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan mereka mudah menerima agama dengan penuh cinta kasih sayang terhadap agama ini, tentunya tidak lepas dari menawarkan kemudahan agama yang terbimbing dan lurus dengan bimbingan agama. Kita khawatir dalam satu posisi kita memaksakan kehendak kita, tetapi kemudian dengan memaksakan kehendak ini bahkan menyelisih agama atau tidak terbimbing dengan agama, sehingga mereka yang dipaksakan kehendak kita ini, mereka pun mental ataupun lari dan enggan. Bisa jadi di sana ada yang menawarkan agama karena disesuaikan dengan keadaan, kondisi. Maka kemudian dengan mudah diterima. Sehingga ini yang perlu kita cermati. Karena indahnya Islam, baiknya Islam, harumnya namanya, semerbak wanginya, selain tentunya dari penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala, juga dari pengamalan pemeluknya, penawaran pemeluknya, yang kita katakan telah dicontohkan oleh salafun salih, telah dicontohkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian dari apa yang kita dapatkan keterangannya dengan keindahan, kemudahan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita skorsing dari kegiatan daurah ini, karena sebentar lagi insyaallah ta'ala masuk waktu duhur. Sebagaimana tadi saya disampaikan, kurang 5 menit dari jam 12 masuk waktu duhur. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.